Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kula bid'atin dhalalah wa kula dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'azani wa'azakumullah wa rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semuanya. Pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk kita berziarah ke ma'had ini yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga ziarah kita kali ini adalah semata karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena persaudaraan daripada iman, sehingga ternilai sebagai sebuah ibadah, sehingga apa yang kita lakukan bersama, sekecil apapun dari amalan ini, ma'jur, artinya mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Setiap daripada individu kita tentunya menghendaki sebuah amal. Jadi sebuah amal yang amalan tersebut adalah ketika dikerjakan itu mendapatkan atau menjadi sebuah amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sekian daripada amalan-amalan yang dihadapan kita sangatlah banyak untuk kita lakukan, untuk kita amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan dalam sabdanya sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah menyatakan qalat su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apakah? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, kata Aisyah, amalan apakah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam adwamuha wa in qalla. Beliau katakan dengan kalimat singkat, yaitu amalan yang secara terus-menerus, secara istiqamah, terus-menerus dilakukan, wa in qalla, sekalipun amalan itu adalah sebuah amalan yang sedikit. Waqala sallallahu alaihi wasallam waqala itlafu minal amali ma tutikun. Maka beliau juga menyatakan, maka beramallah. Jadi beramallah dari amalan-amalan saleh, dari apa yang kalian sebatas kemampuan kalian. Artinya pada titik kemampuan, pada puncak kemampuan kalian. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwasanya suatu perkara yang menjadi sebuah amalan yang dicintai oleh Allah, sekalipun amalan itu adalah suatu yang kecil, yang sedikit, wa in qalla, adalah ketika dilakukan secara mudawamah. Secara mudawamah. Artinya terus menerus. Terlebih yaitu sebuah amalan yang amalan itu adalah amalan yang besar tentunya. Di antaranya adalah apa? Apa yang ada pada para thalabatul ilm, yaitu untuk terus menjaga, untuk terus menjaga, yaitu di dalam thalabatul ilm ataupun di dalam mencari al-haq, semampu, artinya sebatas, sepuncak, setinggi daripada kemampuannya, dari segala upaya yang dilakukannya. Baik. Karena tentunya thalabatul ilm itu merupakan satu amalan saleh, bahkan merupakan sebesar-besar amalan saleh, karena dengan ilmu seseorang kemudian akan dimudahkan jalannya untuk meraih yaitu keridhaan dan surga Allah subhanahu wa ta'ala, seperti tersebut dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan yang dicari padanya ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan ia untuk kemudian masuk ke dalam surga. Karena sekarang kita dihadapkan pada sebuah keadaan di mana keterbatasan-keterbatasan tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala berupa musibah, yaitu pandemi yang masih ada. Namun tentunya hendaklah kita terus berupaya, jangan sampai dalam kondisi yang demikian ini kemudian seorang surut di dalam talabatul ilm. Karena kita melihat di beberapa tempat ataupun beberapa kondisi keadaan adanya ujian ini seakan sebuah perkara yang kemudian menjadi ujian yang besar. Ada sebagian yang lemah di dalam talabatul ilm. Baik. Maka tentunya dengan kondisi apapun, mencari ilmu adalah sebuah kebutuhan kita. Kebutuhan yang mesti kita jaga dari apa yang bisa kita lakukan, tentunya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan daripada pemerintah kita, selama di sana ada perkara-perkara, artinya peluang-peluang yang bisa kita lakukan, maka kita jalankan. Wa in qal, sekalipun sedikit yang bisa kita lakukan, namun semangat talabatul ilm tidak boleh pupus, tidak boleh artinya luntur dari seorang ahlu sunnah. Karena hanya dengan jalan tersebut seseorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih al-jannah. Bagaimana tidak ketika seseorang dalam kondisi jahil, tidak mengetahui mana al-haq, mana al-batil, mana halal, mana yang haram. Bagaimana seseorang akan mendapatkan perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan hidupnya? Jadi dengan talabatul ilm, untuk terus menjaga semangat di dalam mencari ilmu, sekalipun sedikit yang bisa kita lakukan, harus terus kita pupuk. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan terus berjalannya ma'ahid-ma'ahid ahlu sunnati wal jamaah di dalam pembelajaran-pembelajaran dan halaqat dari halaqah-halaqah ilm pada tempat-tempat majelis-majelis ilm, yang semuanya itu untuk terus kita jaga. Sehingga apa? Upaya itu dengan disyukuri, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian akan memberikan kemudahan-kemudahannya. Dan diharapkan pula dengan upaya-upaya yang demikian itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian angkat musibah ataupun pandemi yang ada ini. Tentunya ini adalah harapan dan permohonan daripada kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ehwati fillah azani wa jazakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyatakan, i'malu minal amali salih ma tutiquna, maka lakukanlah dari amalan saleh, dari apa yang kalian mampu, dari apa yang kita bisa melakukannya, bisa menjalankannya. Peluang-peluang daripada amalan saleh yang wajib untuk kita jaga di tengah-tengah berbagai macam adanya kesulitan-kesulitan, di tengah berbagai macam fitnah, upaya untuk mencari al-haq dengan kejujuran, ini harus terus dijalankan. Karena ini merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'malu minal amali salih ma tutiqun. Lakukanlah dari amalan-amalan soleh, dari apa yang kalian mampu untuk mengamalkannya. Baik. Dan tentunya, karena kita juga mengetahui bahwasanya dalam kehidupan dunia ini, kita tahu bahwasanya ini adalah hanyalah sebuah perjalanan, sebagaimana seorang musafir kita hidup di dunia ini. Dan ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, yang ketika itu sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Umar, dan kita sudah sering mendengarnya, menghafalnya. Itu akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibn Umar, bimangkibi. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Kemudian beliau menyatakan dengan kalimat, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia. Jadilah engkau di dunia sebagaimana engkau adalah seorang yang asing, au abiru sabili, atau seorang yang hanya lewat pada satu tempat. Baik. Dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah atas hadis tersebut, dari dua makna gharibun, seorang yang asing adalah seorang yang dalam keadaan safar untuk mukim, namun posisinya dia adalah seorang dalam kondisi safar. Apakah safar 2 hari, 3 hari, 1 pekan, 1 bulan, dan selanjutnya. Namun tetap keadaan dia adalah sebagai seorang musafir yang nantinya akan kembali kepada negeri asalnya. Aw'abiru sabilin, atau seorang yang masin alal qaryah, seorang yang melewati atas satu daerah. Itu perumpamaan yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam terkait dengan keadaan kita di dunia ini. Apakah dia sebagai seorang yang asing atau hanya seorang yang lewat, melewati sebuah kota kemudian mampir sejenak, adalah posisinya sama. Keadaannya adalah sama yang ia nantinya akan kembali ke kampung halaman yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirah. Sehingga kemudian beliau menyatakan, "Idza amsayta falatantadiris sabah." Jika kalian masuk waktu sore, maka janganlah engkau tunggu dalam rangka untuk beramal saleh sekecil apapun, sedikit apapun. Jangan sampai engkau tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan apabila engkau masuk di waktu pagi dan dihadapkan kepada sebuah amalan saleh, maka jangan engkau tunda hingga waktu sore hari. Khud min sihhatika li maradik. Kemudian beliau menyatakan, maka gunakanlah, kata Abdullah ibn Umar, ya, gunakanlah masa sehatmu dalam rangka untuk menghadapi masa sakitmu. Karena ini adalah sebuah keadaan yang mesti dialami oleh seorang setiap hamba. Wa khudh min hayatika limautik. Dan ambillah, gunakanlah masa kehidupanmu secara umum limautika, untuk menghadapi sesuatu yang pasti, yaitu dari kematian engkau nanti. Demikian sebuah nasihat yang singkatnya dari hadis Rasulullah SAW yang adalah senantiasa kita camkan dalam kehidupan ini. Sering kita mendengar hadis-hadis tersebutnya, dan bahkan kita menghafalnya. Namun terkadang kita lalai dengan kesibukan-kesibukan dunia, sehingga ini adalah sebuah pengingat saja dari apa yang kita sampaikan pada siang hari ini. Karena seorang tidak mengetahui, kata penjelasan daripada Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin beliau, dan bisa nanti dibuka dan dibaca. Dicontohkan di sana bahkan seseorang barusan memakai baju dalam kondisi karena suatu keadaan ia tidak tahu siapa yang akan melepas baju tersebut. Baik, siapa yang akan melepas baju yang ia kenakan tersebut? Menunjukkan bahwasanya al-maut, kematian itu tidaklah ada sedikit pun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga tugas dan kewajiban setiap individu kita adalah untuk menghadapkan kepada setiap amalan saleh yang bisa kita lakukan. Apakah dari amalan thalabatul ilm, ta'awun di ma'had, atau ta'awun terhadap sesama kita, sama ikhwah yang dalam keadaan kesulitan, dan banyak sekali dari amalan-amalan yang sifatnya individu, menjaga salat, dan yang selainnya dari amalan-amalan saleh. Sehingga kita sampaikan di sini hanyalah sebuah tausiah yang sifatnya pengingat saja dari dua hadis tersebutnya. Semoga memberikan